Ada pertanyaan. Bismillah, semoga Allah menjaga antum dan memberkahi. Saya tinggal di daerah yang di sekeliling saya, baik itu orang tua ataupun saudara-saudara, tidak jauh rumahnya, dan mereka awam. Saya yang balita berumur 4 tahun masih senang bermain. Saya sudah mencoba menyediakan banyak permainan yang tidak ada di sana, gambar makhluk bernyawa dan tidak disertai musik-musik. Namun pada Allah, dia lebih senang untuk bermain ke tetangga atau keluarga saya yang di sana ada televisi. Amat sulit saya untuk mengarahkan anak saya tersebut tentang masalah bahaya televisi. Dan amat sulit untuk menjelaskan kepada tetangga dan saudara-saudara tentang bahaya televisi, orang-orang di sekeliling saya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, nah, bahwa pada televisi banyak mengandung kemungkaran-kemungkaran. Lo kan ada positifnya. Kalau semua mungkar gak ada positifnya, semua orang akan meninggalkan. Tapi justru yang sulit bagi umat apabila suatu perkara, suatu permasalahan, suatu benda, di situ ada positif-positif, nilai-nilai positif bersama negatifnya. Perlu disampaikan secara hikmah kepada saudara-saudara kita. Coba kita tanyakan sekarang di televisi. Kemungkarannya. Baik yang terkait dengan syahwat, wanita berjoget, wanita bernyanyi dengan tidak menutup auratnya. Anak kita sejak kecil dididik atau terdidik dengan pemandangan seperti itu. Ketika melihat orang berjilbab, aneh. Kalau jilbab yang dilihat pun di televisi, jilbab-jilbab bukan untuk menutup aurat, justru untuk berhias. Bentuknya yang begini, warnanya merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Bukannya malah tertutup auratnya, malah ditampakkan dalam tanda kutip kecantikannya. Anak kita sejak kecil melihat yang seperti itu. Mendengar suara-suara dendangan lagu, aku cinta kamu, kamu wanita yang cantik, betapa rindu hatiku kepadamu. Anak kita terdidik dengan seperti ini. Tentu ketika diarahkan, wahai anakku, tidak boleh seorang memuji wanita di depan umum yang bukan istrinya. Tidak boleh seorang pria muslim bersentuhan dengan wanita muslimah yang bukan mahramnya. Kaget anaknya, terkejut. Loh, selama ini gak ada masalah kok, Pak. Itu lihat di televisi. Bahkan acara pengajian kok. Acara pengajiannya ustadznya ada di tengah-tengah ibu-ibu. Ya, kadang-kadang bersalaman. Tidakkah tersampaikan kepada mereka hadis Nabi? La yut'ana ahadukum fi ra'sihi ahwanu alaihi min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Sungguh kata Nabi, kalian ditusuk kepalanya dengan pancung besi, itu lebih ringan dibandingkan hukuman salah seorang di antara kalian menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Siapa yang bukan mahram? Yang bukan ibu kita, bukan bibi kita, bukan nenek kita, bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan mertua kita. Dan seterusnya, bukan anak susuan kita, istri kita. Tapi siapa? Anak paman atau putri mama paman, itu bukan mahram. Putri tetangga, teman sekolah, ibu-ibu pengajian. Ya? Barakallahu fikum. Lah, anak-anak kita terbiasa melihat yang seperti itu. Akhirnya aturan dan syariat Islam menjadi asing. Ini sebuah pendidikan yang tidak benar terkait dengan syahwat. Belum saya menyentuh yang kedua. Pernah terjadi seorang ayah melapor kepada saya bahwa putranya yang berumur kurang lebih 4 tahun, seingat saya, maaf saja, dibunuh oleh anak tetangga yang berumur 12 tahun dengan cara pembunuhan yang sadis. Saya enggak sanggup menceritakannya. Ketika ditangkap oleh polisi, apa masalahnya? Apa yang memicu sampai kepada masalah pembunuhan? Hanya sebuah permen. Yang anak kecil umur 4 tahun ini memegang permen, diminta oleh anak tetangga, mana permenmu? Enggak, kamu tak laporkan ibuku loh. Tiba-tiba entah apa yang ada di kejiwaan anak umur 12 tahun ini tadi. Tiba-tiba dia marah dan akhirnya singkat cerita, saya enggak sanggup menceritakannya secara lengkap, dibunuhlah anak. Setelah dibunuh, kemudian dimasukkan ke bagasi mobil ayahnya, ditulisin nama anak tersebut. Begitu dramatis. Ketika ditangkap, kenapa kamu, kok bisa kamu membunuh dengan proses-proses ini tadi, ditanya oleh polisi. Ternyata, saya tahu itu dari mengikuti berita kriminal di televisi. Ada gak berita kriminal? Hah? Ada ya, siaran berita kriminal. Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan wahai saudaraku, ini ketika syariat Islam tidak diamalkan dan menjadi asing. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, innal ladhina yuhibbuna antashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang punya kesukaan dengan segala latar belakangnya, mungkin kepentingan dunia yang mendorong dia suka untuk menyebarkan, menyiarkan berita-berita perbuatan keji, perzinahan disebarkan, telah terjadi perselingkuhan antara ini dengan itu, prosesnya begini dan begitu, telah terjadi penipuan, ya, prosesnya begini dan begitu, telah terjadi perampokan, prosesnya begini dan begitu, diistilahkan apa proses itu? Kalau ada kriminal, apa? Bukan kronologis, bukan. Jadi kalau sudah terjadi perampokan, nanti perampoknya datang kan? Gimana tadi? Apa? Rekonstruksi. Iya, reka ulang atau rekonstruksi ya? Nah, betul rekonstruksi. Nah, iya di TKP ditampilkan bagaimana si perampok ini awal memantau, kemudian mendekat ke rumah atau ke toko yang akan dirampok. Kemudian bagaimana cara membuka pintunya? Bagaimana ketika dia mulai mengambil barangnya? Bagaimana dia lari? Ya subhanallah, wahai saudaraku seiman. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan berita-berita perbuatan keji yang terjadi di tengah-tengah mukminin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Ini ayat Al-Quran kita baca. Dibaca di masjid-masjid. Dibaca di rumah-rumah, di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi kita enggak paham maknanya. Ini syariatnya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada rizki kepada kita. Hujan dan berbagai beragam rizki. Allah mengancam pembunuhan. Diadakan reka ulang, rekonstruksi bagaimana membunuh. Salah satu contoh ini saja. Saya tahu ini karena si ayah cerita kepada saya bagaimana proses terbunuhnya si anak ini. Karena dia sedang bertanya tentang bagaimana saya lanjutkan tuntutan atau bagaimana sehingga dia menceritakan. Tapi kalau media massa punya kepentingan. Siapa yang menjadi barakallahu fikum aktor di balik berbagai cara penampilan berita seperti ini. Kita jangan larut wahai umat Islam. Kembali pada Al-Quran. Kembali kepada Nabi kita. Kata Allah, barang siapa yang suka menyiarkan berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah muslimin, semua pada tahu mendengar aib saudaranya. Bagi mereka, kata Allah, azab yang pedih di dunia bisa dengan bentuk bencana alam, kekeringan, perekonomian yang hancur. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, penyakit. atau azab yang pedih di akhirat nanti, dan itu lebih pedih. Nah sekarang di televisi terus, channel ini kriminal, channel itu kriminal lagi, channel itu lagi. Anak kita, istri kita menonton yang seperti itu. Belum lagi yang sifatnya syubhat. Acara-acara mimbar agama yang memberi kajian orang-orang jil. Mengajak untuk kita bersama-sama dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, doa bersama. Bagaimana sih doa bersama dengan Tuhan yang berbeda-beda? Apakah sama Allah kita dengan Tuhannya orang Hindu sehingga kita berdoa bersama di sebelah kita orang Hindu juga berdoa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ta'buduna ma. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, sungguh aku tidak akan pernah beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, dan kalian sama sekali tidak pernah beribadah dan tidak beribadah kepada Tuhan yang aku sembah. Padahal ayat ini berbicara tentang musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab, yang itu adalah paman-paman Rasul, keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Ismail, tinggal di sekitar Ka'bah, suka tawaf di Ka'bah. Bukan kayak orang Hindu, gak kenal Allah sama sekali. Abu Jahal itu kalau ada musibah masih mengangkat tangannya kepada Allah. Kalau mengalami kesempitan rizki, tawaf di Ka'bah. Melakukan nazar dengan menyerahkan seekor onta. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan orang-orang yang kitab sucinya itu, apa namanya? Ya, nam. Hadar, nam. Itu doa bersama, doa lintas agama. Sering enggak terjadi yang seperti ini? Ikhwani fid din azza wa iyyakum. Maka dari itu keluhan saudara kita ini sangat beralasan untuk menjauhkan anaknya dari televisi. Kalau ingin bermain ke tetangga, antum bimbing bahwa wahai anakku, bermain kepada tetangga kita yang muslim, berkunjung itu bagus. Terkhusus kalau tetangga kita sakit. Kita disunnahkan oleh Nabi kita, disyariatkan untuk menjenguk wahai anakku. Ajak. Itu loh, bapak pulang yang rumahnya 7 rumah dari sebelah rumah kita, sakit. Baru opnam. Ayo kita berkunjung, bawa kue, bawa buah ke sana. Ajak anak kita. Sehingga anak kita tidak mengira, tidak menyangka bahwa dia dilarang bergaul dan berinteraksi dengan umat Islam. Tidak. Tapi bergaul dan interaksinya terbimbing dengan bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pertanyaan ini, akhirnya saya berpikiran untuk memberinya permainan yang ada di HP. Yang tidak ada musik, tidak ada makhluk bernyawa. Semisal mewarnai mobil atau mewarnai kue. Nah pertanyaannya, apa hukum permainan di HP tersebut? Kalau permainan itu seperti yang disebutnya tidak ada makhluk bernyawa, misalkan mobil, balapan, ya, sepeda motor, balapan, ketangkasan bersepeda. Sebatas ini pertanyaannya hukumannya mubah. Wallahu ta'ala alam, bagi yang memiliki ilmu selain yang saya ketahui, tolong saya beri ilmu. Tapi yang saya tahu, kalau sebatas itu permainannya, bagaimana memasukkan bola ke gawang basket misalkan, permainan. Sebatas itu, selama tidak ada yang disebutkan tadi, musik dan makhluk bernyawa, boleh. Tapi, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Ini yang menuntut kita untuk lebih sabar mencarikan jalan keluar yang lebih tepat. Apa yang saya maksudkan? Kalau sekali anak kita sudah kenal kepada HP, tentunya yang HP yang bisa bermain mungkin yang agak canggihan sedikit kan begitu dari yang saya pegang ini. Nah, barakallahu fikum. Mulai anak kita berinteraksi. Sekali, dua kali, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, mulai bosan dia dengan permainan basket atau apa namanya ketangkasan bersepeda. Nah, mau cari yang lain. Nggak akan puas dia. Mohon Ustaz, saya tambah. Kalau tadi 2 permainan, saya kasih 10 permainan. Silakan tambah. Lihat, antum kasih waktu. Suatu saat dia tidak akan puas dengan 10 permainan. Wah, masa Ustaz? Saya ceritakan sekarang seorang ayah mengeluh kepada salah seorang Ustaz. Dia bilang, anak saya demi supaya dia tidak keluar bermain dengan teman-temannya yang khawatir di situ narkoba dan yang lainnya, enggak sholat, saya belikan tablet, ya, tablet ya namanya, dilengkapi 280 atau hampir 300 jenis permainan. Kurang apa? Main dia. Sudah, di rumah dia. Nah, enggak senang untuk keluar. Puas si ayah. Alhamdulillah. Lihat anak ada di rumah. Besok datang kerja, enggak main. Keluar, enggak keluar anaknya. Begitu dia di tempat kerja, telepon pada istri. Si anak sudah pulang sekolah, sudah. Di mana sekarang? Ibu lagi main. Berjalan waktu, habis itu apa? Daftar isi fahris permainan itu. Ya. Habis sudah. Semuanya sudah di. Puaskah dia? Si ayah menceritakan suatu hari saudara misan sepupu-sepupunya lagi kumpul ini keluarga. Nah, saudara sepupunya juga punya HP, tapi online. Apakah anak ini kemudian bilang, wah sana sudah kenyang. Main ini tidak. Enggak perlu ditawarkan. Kebetulan mereka main, ya biasa namanya anak-anak satu saudara, saudara misan, sepupu. Pegang HP saudara sepupunya tadi, main dia. Dia sudah lihai mengoperasikan dan paham kata perintah dan bimbingan yang ada di situ. Ya. Langsung dia jangkau. Main dia, cari lagi bentuk permainan lain yang belum ada dari hampir 300 jenis permainan yang di tablet dia. Enggak puas. Maka dari itu, wahai ikhwan fiddin, pendidikan anak itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Antum harus berjuang. Bagaimana? Ya, antum dekat dengan anak-anak. Sayangin mereka. Ajak bermain dengan antum. Antum bergurau dengan mereka. Bermain dengan permainan mereka. Yang positif. Barakallahu fikum. Ajak mereka ke tempat-tempat yang positif. Misalkan tadi saya contohkan berkunjung kepada tetangga yang sakit. Antum di hari Minggu libur dari kerja. Antum punya teman atau paman atau bibi di kota jarak 3 jam sedang mengalami sakit. Ajak anak antum. Sebutkan tujuannya. Anakku, yuk kita ke rumah bibi. Apa ya? Kesian itu. Bibimu sakit sudah 3 bulan ini. Yuk kita berkunjung. Kamu ingin beri hadiah apa? Lu kok bawa hadiah, Pak? Lu, nabi kita mengatakan, berilah, salinglah kalian menghadiahkan, pasti kalian saling mencinta. Kamu kan sayang kepada bibimu. Iya. Iya ya. Ayo, kamu mau beli apa? Ajak ke toko atau apa? Pesan apa kamu? Mau beli apa, Nak? Anu, Abi, mau beli susu ini, satu kaleng. Oh, saya mau beli kue ini, Bi, buat bibi. Ayo, Nak. Ajak ke sana. Coba, waktu yang cukup panjang ini untuk pendidikan anak-anak. Jangan antum sendiri sibuk main futsal, main basket, main ini. Anak di rumah ditinggalkan. Ya? Antum sehat fisiknya, anak antum menjadi korban. Ya? Barakallahu fikum. Nah, ajak tetangga kita yang sakit, tetangga kita yang pedang musibah. Ayo, anakku. Loh, mau kemana, Pak? Itu loh, rumahnya Pak Edi yang di sebelah sana. Pagernya sedang dibetulin. Kemarin ditabrak mobil, roboh. Iya, iya. Ya mobilnya sih gak sengaja. Dia juga saudara kita muslim yang nabrak. Walaupun sebenarnya yang nabrak itu juga apa? Juga ngawur gitu ya. Jangan dididik anak kita, itu ngawur memang. Jangan. Dia itu gak sengaja. Dia sedang cari nafkah, rupanya dia ngantuk. Terus nabrak pagernya Pak Edi. Ayo, ayo kesana. Anak apa ayah? Mungkin ada yang perlu dibantu. Kita lihat yuk. Antum beri contoh. Ya. Beri contoh. Misalkan batu yang berserakan antum angkat. Anak antum juga. Mengajarkan kepada anak antum. Menjalankan sunnah mengunjungi tetangga yang kena musibah. solidaritas yang tinggi, memaafkan orang yang menzaliminya, pendidikan praktek langsung. Sehingga insya Allah anak antum gak akan tertarik. Ya. Acara-acara dangdutan, permainan game ini, game itu. Gak tertarik, dia senang berinteraksi dengan lingkungan. Sampai disebutkan, sampai berita kepada saya, di antara efek negatif, adanya berbagai permainan game ini, game itu, sekarang ini tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat muslim Indonesia berubah. Dulu ya masyarakat yang suka saling menyapa, saling menegur. Sekarang ini di angkot, di jalan. Iya kan? Oh, segitu. Bahkan suami istri. Ya. Duduk sama-sama di beranda, yang ini sendiri, yang ayah sendiri. Nah. Barakallahu fikum, hancur kita diserang oleh Yahudi dan Nasara tanpa kita merasa bahwa kita sedang dihancurkan oleh mereka. Maka sekali lagi kepada sang ayah, sabarlah mencari alternatif. Jangan mudah mengalah, kemudian langsung diberikan HP yang ada permainannya, besok gak cukup dibelikan yang lebih canggih lagi, besok tablet, besok dan seterusnya. Allahul Musta'an. Demikian pertanyaan ini. Masih banyak pertanyaan yang lainnya, namun batas nampaknya ilmu saya enggak cukup untuk bisa menjawabnya. Di lain kesempatan atau bisa nanti ditanyakan kepada asatidzah kita yang lainnya. Hafizahumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.